Di saat ku menangis dan tertawa dari indera manusia yang belum tahu arti cinta, ibu lampuku yang mendampingiku menggenggam tangan kecilku menuntut masa depan. Dan tak akan pernah melepaskannya sampai saatnya menggapai harapannya. Jasamu takkan teringat, semua doa di dalam sujudmu menjadi cahaya di setiap langkahku. Di semua